Ya Allah, sunyu kowe teng lemune ya Allah. Kok ora ana kimcil apa kok piye ngono lho. Kopi teh degan, kopi panas degan ki adem, tak ombe mulih anyang-anyangen ya. Maka begitu saya ngaji di dunia malam, Tuhannya berubah, bukan Allah. Tapi maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Posting pengajian di dunia malam, mbak-mbak pakaian seksi. Dasar kiai porno. Makanya pantas di mana-mana pakai kacamata hitam. Loh, salah kacamata aku ki apa? Saya pakai kacamata hitam ini kan modus. Kalau ada kimcil cantik, saya ngelirik gak kelihatan. Gue kacamata dicurigai. Saya ini pakai kacamata karena saya ngantuk, capek, mata saya lelah. Dan kalau saya buka, janda langsung terkesima. Makanya saya tutupi dengan kacamata. Makanya kadang-kadang saya heran kalau saya pengajian, janda-janda teriak, Gus, tolong kacamatanya dicopot. Gue kisah janda-janda pengen ngurungoke pengajian, kok apa pengen delok mataku? Maka kemudian apa? Tuhannya ini sudah berubah lagi. Yang menjadi Tuhan sekarang siapa? Ego kita, Pak. Kita menuhankan ego kita. Seolah-olah pendapat kita itu pasti benar dan pendapat orang lain itu salah. Makanya begitu Mas Dedy itu udah masuk Islam, sekarang latihan ngaji tiap hari, saya tanya, berat gak bro jadi orang Islam? Enggak. Yang berat itu apa? Nyinyiran orang. Contoh, saya kan mau merubah Mas Dedy tidak langsung seketika ya. Contoh, dia melihara anjing. Satu saat masih posting di Instagram, dia gendong anjing. Dasar Dedy Corbuzier masuk Islam, salah milih kiai. Anjing kok digendongi? Macam-macam. Dengar lagi yang komentar. Itu anjingnya yang mana? Yang gendong apa yang digendong? Apa matamu ki setruk aku? Saya tidak bisa ngatur kehidupan pribadi Dedy Corbuzier. Dia juga punya privasi. Masuk Islam kok anaknya gak diajak? Itu dosanya ditanggung sama orang tuanya. Padahal si Aska Corbuzier, anaknya Mas Dedy juga baru belajar. Ngomong sama saya, hidayah itu bukan urusan papa saya, urusan Tuhan. Loh, anaknya Mas Dedy loh. Sementara netizen mengatakan apa? Dedy masuk Islam tidak bisa membawa anaknya, berarti sia-sia masuk Islamnya. Lah, jadi Gusti Allah dewe tau. Saya sholat sama orang mabuk di kafe. Terus komentarnya macam-macam itu. Dasar kiai tidak pernah baca hadis. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya gampang. Ditompora urusane cangkemmu. Betul. Kalau saya ngajak orang kafe itu sholat ngenteni orang mabuk, pertanyaan saya orang mabuk kapan? Wong mereka itu pangunci. Apa itu pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Mereka bendino nyekel botol. Kalau saya nunggu mereka tidak mabuk baru saya ajak sholat, pertanyaan saya sholatnya kapan? Mau mereka mabuk terus. Maka ada anak kafe tanya sama saya, katanya orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari Gus, bagaimana dengan kami? Jawaban saya gampang. Itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak mabuk, sholatnya kapan? Maka mereka mabuk tetap tak ajak sholat. Orang ditompok Gus, orang urusan. Gusti Allah iki ning kono ora ning cangkemmu. Allahu Akbar, mereka sholat Pak, mabuk. Sholat nggih Gus? Ya. Saya pernah baru sholat. Allahu Akbar, preman datang Pak Wali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari jauh. Madek. Bingung saya. Tak jawab sholatku batal. Orang tak jawab kok tantang gelut. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Madek. Akhirnya tak jawab ngoboh. Biar sholatnya. Gitu dia datang itu tak pikir nantang gelut. Kan saya gak pernah takut kalau soal preman macam-macam. Biasalah. Zaman dulu saya jahiliyah ngurusi preman kayak gitu. Mau dibunuh orang kan biasa. Saya terakhir di Jakarta dikerubut preman 10, saya gak mundur. Amburiku tembok. Ngapa aku? Tak pikir nantang gelut, ternyata apa? Mbok aku melu salat. Halah. Orang mabuk. Tanya, agamamu apa? Kelihatannya Islam. Buka KTP. Uyah, saya Islam. Ternyata setelah saya cari informasi tentang orang ini, umur 40 tahun sama sekali belum pernah sholat. Tapi KTP-nya Islam. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak amat ya, Bibi. KTP masuk Islam. Kayak ini, pakai kopiah NU. Mesti masuk Islam. Kopiahnya. Akhirnya dia saya ajak sholat. Ayo sholat. Wudu malah nguyuh neng tembok. Ora cewok malah ditutul-tutul ke tembok. Nyuk jeneng wong mabuk to. Saya itu sampai apal gayane wong nguyuh cewoke kepiye gara-gara wong mabuk, Pak. Wong mabuk salat nguyuh madhep ngulon. Ini kulon mana kulon? Ah, kulon. Saya bilang, aja madhep ngulon. Kiblat ra pantes. Wong mabuk, nggih Gus, kula nguyuhe madhep ngulon ning tak engkokke ngidul dhek. Wong lanang iso dienggokke. Wong lanang nguyuh mlumpati temboke iso ya padak. Lak ciliane Pak Wali gawe angka 8. Lah ora dodowoan biasane. Lah ngerti Gus aku ya tahu ya padak. Cah cilik lumrah lawang wedok ora iso. Wong wedok iki lak nguyuh ki ngadeg ora pantes. Cangkemmu kandhani kok malah. Wong wedok nguyuhe ngadeg alah-alah. Suarane sing ra nguwati. Yes iki lak cah gadis le, langsung tua-tua rondo ya beda. Piyoh. Hati-hati ya, siksa kubur yang paling berat itu satu, orang utang orang bayar, loro nguyuh ra cewok. Ini paling abot. Cangkemmu kok ngono iki. Mesti rondo kayak gitu ya. Itu rondo, soalnya guyune cangkeme ngebas. Akhirnya sholat Pak. Allahu Akbar. Di kafe di Rom itu. Allahu Akbar. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang lain amin, yang mabuk beda. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu bertahun-tahun loh Pak. Saya ngopeni arah itu. Akhirnya mereka bisa keluar. Rokaat pertama aman, rokaat kedua HP ini muni. Begitu HP ini muni diangkat, set bro, cek sholat. Aku mbate nasu. Barangkali secara syariat saya salah ya kiai. Tapi mbok yo orang itu jangan melihat carane, tapi deloken hasilnya. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang secara syariat itu salah, tapi hasilnya luar biasa. Contoh pernikahan Brawijaya Lima dengan Putri Campa. Itu secara syariat gak sah. Putri Campa itu Islam, Brawijaya Lima itu Hindu. Saya pernah diskusi ini sama Pak Kiai Said Agil Sirot di gedung PBNU. Ini kalau dilihat dari syariatnya, pernikahan Putri Campa dengan Brawijaya Lima itu gak sah, beda agama kok. Tapi Anda tahu hasil pernikahan dari Brawijaya Lima dengan Putri Campa itu menghasilkan siapa? Raden Patah, sing gawe Ponorogo, Betara Katong. Orang-orang top itu lahir dari rahim yang kata orang pernikahannya tidak sah. Mungkin anggapan mereka itu benar, ngajiku ning kafe kuwi salah secara syariat. Tapi saya juga tidak mau disalah-salahkan begini contohnya. Sholawat kok di tempatnya orang mabuk, sholat kok di tempatnya orang mabuk, apa boleh? Kan gampang jawabannya. Al ardu kulluha masjidun illal hammam wal makbaroh. Semua tempat, semua bumi itu adalah tempat sujud kecuali kuburan dan toilet. Kecangkeme ngapa ta bebe?